Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kita masih di sebelum kita lanjutkan di bab yang ke-8, ya, ada sejumlah catatan penjelasan tambahan yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan bab yang ke-7, ya, tentang memutihnya wajah, ya, orang-orang yang beriman dan ahlu sunnah pada hari kiamat dan menghitamnya wajah ahlul bidah. Ya, maka di sini ada penjelasan menarik dari Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala di tafsir beliau untuk surat Ali Imran 106. Atau tepatnya di beliau bahas ketika membahas surat Ali Imran 107, wa ammaladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya memutih, wajahnya putih, maka dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang wajahnya putih adalah orang-orang yang beriman. Maka semua orang yang beriman, baik umat Muhammad atau umat-umat sebelumnya, nanti kumpul di padang mahsyar dalam keadaan wajah mereka adalah wajah yang putih bersih. Sehingga disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala bahasanya putihnya wajah pada hari kiamat di padang mahsyar itu ada dua macam. Yang pertama bayadun amun dan yang kedua adalah bayadun khasun. Putih bersih yang bersifat umum untuk setiap orang yang beriman, baik umat Muhammad ataupun umat-umat sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah bayadun khasun. Putih bersih yang ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa umat-umat sebelumnya. Maka ada perbedaan antara putih bersih yang bersifat umum dan putih bersih yang bersifat khusus untuk umat Muhammad. Perbedaannya ada dua. Yang pertama, bayadun amun, putih bersih yang didapatkan oleh setiap orang yang beriman ini tanpa cahaya. Sedangkan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putih bersih wajahnya itu dengan cahaya, dengan bercahaya. Beliau katakan, fahadil ummatu takunu wujuhha baydha'a walakin laha nurun bi khilafi ghairiha. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya putih bersih, dan bercahaya lain halnya dengan umat-umat yang lain. Kemudian perbedaan yang kedua, untuk putih yang bercahaya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di samping wajah adalah plus dua tangan dan dua kaki. Sedangkan untuk umat-umat yang lain, putih bercahayanya atau putih bersih ini khusus untuk wajah saja tanpa anggota tubuh yang lain. Dikatakan, Wa aidan hadhil ummatu yakunu nuru laha haitsu yablughul wudu'u ayakunu fil yadaini wa fi rijlain. Di samping wajah, dua tangan dan dua kaki yang merupakan anggota wudu juga bercahaya, putih bercahaya. Wa amma man siwaha la na'lamu illa anna wujuhahum faqat hiya allati takunu bayda. Sedangkan umat-umat yang lainnya ini hanya wajahnya saja yang putih bersih. Sedangkan ketika menjelaskan Ali Imran ayat 106, Ibnu Taimin menyampaikan sebab kenapa wajah orang yang beriman pada hari kiamat saat di padang mahsyar itu putih bersih, sedangkan wajah orang kafir itu hitam kelam. Maka beliau katakan sebab putih dan hitam ini wallahu a'lam adalah karena konten dan isi berita yang disampaikan kepada mereka-mereka. Orang yang beriman diberi kabar gembira ketika mereka bangkit dari kubur, kalau mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman keluar dari kubur disambut oleh para malaikat. Hada yaukumul ladhi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dijanjikan. Maka karena senang mendapatkan kabar gembira seperti itu, maka wajahnya berseri-seri. Putih bahkan bercahaya. Fabil wa amal kafiruna fabil aksi. Sedangkan orang kafir itu sebaliknya. Wa minal ma'lumi annal insana idza busyira bima yasuruhu yastanir wajhuhu. Dan satu hal yang telah dimaklumi bahasanya, seorang itu jika diberi kabar gembira hal yang menyenangkannya, wajahnya akan bercahaya. Wa tadhharu alaihi alamatus sururi. Dan ada pada wajahnya tanda gembira. Sedangkan orang kafir ketika bangkit dari kubur diberi kabar, biasanya telah menunggunya azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ketakutan sehingga menghitam kelamlah wajahnya. Kemudian di bab yang ketujuh juga disampaikan, dibawakan oleh penulis hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Dan hadis ini mengandung sejumlah fawaid atau kandungan yang sangat penting, menjadi rambu-rambu dalam beragama. Saya ingin bacakan sejumlah fawaid dan kandungan dari hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, yang menjadi rambu-rambu dalam, yang fawaid ini akan jadi rambu dalam beragama. Yang pertama, al-iftiraqu sunnatullahi ta'ala wa qadaruhu ala ahli al-baghy wal inhiraf. Perpecahan adalah sunnatullah ta'ala dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang akan terjadi pada orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang zalim. Dan ini satu realita yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, iftiraqul muslimin iftiraqan akthar mimman qablahum. Perpecahan yang terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Yahudi 71, Nasrani 72, umat ini ya, 73. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 73. Maka lebih banyak. Kemudian yang ketiga, iftiraqul muslimin iftiraqun fil millati. Perpecah 73, perpecahan jadi 73 itu yang dimaksudkan adalah perpecahan dalam agama. Sebagaimana redaksi yang ada di matan Fathul Islam, wa inna bani Israila tafarraqat ala athnataini wa sab'ina millatan, 72 millah. Maka ini menunjukkan perpecahannya adalah, ini adalah perpecahan karena agama. Bukan perpecahan karena rebutan jadi rebutan kekuasaan, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau ini rebutan harta dan yang lainnya. Namun ini adalah perpecahan dalam agama. Dan sebab terjadinya perpecahan dalam agama adalah tafriquddin. Ini adalah karena memecah belah agama. Yang di antara bentuk memecah belah agama adalah mengambil satu dalil, meninggalkan dalil yang lain. Mengambil satu bagian dari Islam dan meninggalkan bagian yang lainnya. Itu yang jadi akar munculnya perpecahan agama. Kemudian yang keempat, iftiraqul millati yastalzimu wujudal firaqi. Perpecahan agama itu berkonsekuensi munculnya berbagai macam kelompok. Maka perpecahan agama itu pasti berderivat perpecahan badan. Ketika agamanya pecah, maka pasti badannya akan pecah, akan mengelompok-ngelompok. Kemudian yang kandungan yang kelima adalah subulul halaki katsiratun wa millatun najati wahidatun. Jalan-jalan kebinasaan itu banyak, sedangkan jalan keselamatan itu tunggal. Dari 73, 72 adalah jalan-jalan kebinasaan. Hanya satu yang merupakan jalan keselamatan. Maka kebenaran itu tunggal. Kebenaran itu tunggal, sedangkan kebinasaan, kesesatan itu variatif dan berbilang. Kemudian yang keenam, mukhalafatul millatin najiyati al-awil firqatun najiyati halakun wa adabun wa furqatun. Menyelisihi jalan kelompok yang selamat adalah kebinasaan, adab dan furqah, perpecahan. Dan bentuk-bentuk menyelisihinya tentu banyak sekali, karena ada 72. Kemudian kandungan yang ketujuh, ma'ana alaihi wa ashabi, model beragama Nabi dan para sahabat, itulah furqanun wa jama'atun wa najatun, itulah jama'ah, yaitu jama'atul adyan, dan dia adalah furqan, pembeda antara jalan selamat dan jalan binasa. Itu parameter pembedaannya adalah ma ana alaihi wa ashabi. Wa najatun itulah keselamatan. Ya, itu kurang lebih kandungan kandungan pokok dari hadis iftirakul ummah. 7 poin ya, kandungan pokok dari hadis iftirakul ummah yang poin-poin tersebut adalah rambu-rambu penting dalam beragama. Kemudian berkenaan dengan 72 aliran sesat, maka 72 aliran sesat ini disebut dan dinamai oleh sebagian orang dengan sebutan firq nariyah. Dan ada faedah di Sarafatul Islam karya Syaikh Shalih Al-Syeikh. Beliau tidak setuju dan tidak sepakat dengan label firqah nariyah untuk 72 kelompok ini. Sesolah al-Syeikh hafizullah ta'ala mengatakan, wa qawluhu kulluhum finnari ila wahidah laisa maknahu hiya kafiratun kaman qala anha innaha firakun nariyatun. Satu hal yang patut untuk disadari bahasanya semuanya di neraka kecuali satu, bukalah maknanya 72 kelompok itu kafir. Sebagaimana ucapan orang yang melabeli 72 golongan tersebut dengan label firaqun nariyatun. Ya, cuma akan tapi mereka itu tidak masuk Islam karena semua ahli bid'ah ya itu tidak masuk Islam secara total. Akan tetapi mereka tidak masuk dalam Islam secara total, baik dalam hukum fikih ataupun dalam masalah akidah. Faqad faraqu dinahum, sebabnya karena mereka melakukan tafriquddin. Ya, memecah belah agama, mengkotak-kotak agama, ada yang diambil, ada yang tidak diambil. Wa amal firaqul kafiratu fa ya kharijatun anil thalathati wa sab'in. Kalau dia firqah yang kafir, maka dia keluar dari 72 atau 73 ini. Nah, kemudian kita masuk pada bab yang ke-8. Qala al-musannif rahimallahu taala babu ma jaa'a anal bid'ata asyaddu minal kabairi. Bab berisi dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya bid'ah itu asyaddu minal kabairi. Lebih parah daripada dosa besar. Dan dibakalah sejumlah dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ya, ayat Al-Qur'an yang pertama firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi, Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan, yaitu dosa kemusyrikan yang dibawa mati. Wa qawlihi ta'ala, faman adzlamu, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Yang ketiga firman Allah Ta'ala, supaya mereka memikul dosa mereka utuh pada hari kiamat. Demikian pula dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Dan di antara hal yang menunjukkan bid'ah itu lebih jelek daripada dosa besar, Nabi mengizinkan bahkan memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada ahli bid'ah. Contohnya Khawarij. Dan melarang memerangi dan membunuh penguasa yang zalim selama mereka itu masih sholat. Ya, penguasa yang zalim berarti dia melakukan dosa besar. Sehingga wafid saya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda tentang Khawarij, di mana saja kalian jumpai Khawarij, bunuh mereka. Di dalil yang kelima, jika aku menjumpai mereka, akan aku bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum Ad. Wafihi aidan, demikian juga dalam hadis yang sahih, Nabi SAW naha melarang membunuh penguasa yang zalim, masallu, selama mereka sholat. Kemudian dari Jarir, ada seorang yang maka sisi yang lainnya, bid'ah itu dosanya dosa jariyah. Oleh karena itu tadi dibawakan ayat yang merupakan dalil ketiga, An-Nahl 25, demikian juga dibawakan dalil ketujuh dan kedelapan. Dari Jarir, ada seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian banyak orang mengikutinya. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merintis dalam Islam, rintisan yang baik untuknya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya mim ba'dihi setelahnya. Tanpa mengurangi pahala mereka syai'un, tanpa berkurang dari pahala mereka syai'un sedikit pun. Dan siapa merintis dalam Islam sunnah jahiliyah, rintisan jahiliyah, dan jahiliyah semuanya definisinya adalah semua yang berlawanan dengan Islam, maka dia memikul dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa, tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka syai'un sedikit pun, diatkan oleh Muslim. Walahu dan misluhu, dan lahu dalam hadis yang sahih, misluhu, hadis yang semisal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi, siapa yang mengajak pada petunjuk, yaitu pada kebaikan. Kemudian dilanjutannya, pemenda'a ila dolalatin, siapa yang mengajak pada kesesatan atau keburukan. Kala syarih wa faqahullah, maksud atau isi judul bab adalah menunjukkan besarnya bahaya bid'ah atau kejelekan bid'ah dan menjelaskan bahayanya. Dan bahasanya bid'ah itu lebih besar bahayanya dan lebih besar bahayanya dibandingkan dosa besar. Kemudian wal bid'atu dan bid'ah menurut syariat adalah semua yang diadakan dalam agama. Mimma laisa minhu, padahal bukan bagian dari agama. Dan niat orang melakukannya adalah niat ta'abbud. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan indikator mencari pahala. Pahala akhirat. Bukan mencari manfaat dunia. Dan dosa besar secara syariat adalah semua hal yang dilarang oleh syariat ala wajib ta'zim, dan syariat menilai ini satu hal yang besar. Sehingga dosa tercakup fiha dalam kata dosa besar, kekafiran dan kemusyrikan, famadunahuma dan dosa yang di bawahnya. Wa khusat istilahan, dan secara istilah dosa besar itu khusus untuk dosa-dosa selain syirik dan kufur, yaitu selain yang membatalkan iman. Maka dosa besar secara istilah sesuatu hal yang dilarang ala wajib ta'zim dan dinilai itu besar, dunas syirki wal kufri wal bid'ati. Dan dia hal yang terlarang tersebut bukan syirik, bukan kafir dan bukan bid'ah. Dan yang diinginkan dari dua makna ini untuk judul bab adalah makna istilahi. Fataqdiru tajar mati, maka makna judul bab riat-riat yang menunjukkan bahasanya bid'ah lebih jelek daripada dosa besar menurut istilah. Bukan dosa besar menurut syariat. Maka makna itu ada tiga ya. Ada makna bahasa, makna syariat dan makna istilah. Dan terkadang makna syariat itu sama dengan makna istilah, yaitu istilah para ulama. Namun terkadang yang lain, contohnya di sini makna syariat beda dengan makna istilah. Maka yang dimaksud dengan dosa besar secara istilah adalah ma semua dosa yasduku alaihi, tepat baginya naktul kabirati, label dosa besar. Namun bukan syirik, bukan kafir, yaitu bukanlah yang membatalkan iman. Karena nama dosa besar secara syariat mencakup kekafiran dan kemusyrikan. Karena kekafiran itu dosa besar. Dan kemusyrikan juga dosa besar, akan tapi secara istilah yaitu istilah yang biasa dipakai oleh para ulama. Secara istilah mengkhususkan label dosa besar untuk ma dosa siwahuma, selain yang membatalkan iman, selain kekafiran dan kemusyrikan. Ma'al bid'ati ditambah selain bid'ah. Maka tidak tercakup dalam istilah dosa besar secara istilah tiga hal, kemusyrikan, kekafiran dan bid'ah. Dan wasyadda khatarul bid'ah, dan bahaya bid'ah itu demikian luar biasa sampai lebih unggul daripada dosa besar karena dua alasan. Yang pertama, amrunya ta'ala kubil fi'li, hal yang berkenaan dengan tindakan. Maka sebelum membaca paragraf ini, satu hal yang patut untuk diingat, bahasanya konsekuensi dari satu pendapat atau satu tindakan itu tidaklah sama dengan pendapat. Seorang punya pendapat A. Pendapat A ini berkonsekuensi B. Maka konsekuensi B itu belum tentu jadi pendapatnya si A. Belum tentu menjadi pendapat orang tersebut, yaitu orang yang punya pendapat A. Jadi konsekuensi dari pendapat itu belum tentu pendapat. Lazimul madhab laisa bimadhab. Konsekuensi turunan dan derivat dari satu pendapat itu belum tentu menjadi pendapat orangnya. Namun konsekuensi ini bisa dipakai untuk sebagai bukti kalau pendapat, jika memang konsekuensinya jelek, maka konsekuensi ini bisa dipakai untuk jadi bukti jelek dan tidak benarnya pendapat. Nah, ini dua hal ini harus dibedakan. Jangan sampai salah paham, kemudian zalim. Karena konsekuensi pendapat dianggap itu menjadi pendapat. Padahal maksud perkataan ulama adalah mau berdalil dengan konsekuensi pendapat yang jelek, konsekuensinya untuk menunjukkan bahasanya pendapat tersebut jelek. Ini kaidahnya mengatakan butlanul lazim yadulu ala butlanil malzumi. Batilnya konsekuensi satu pendapat itu menunjukkan kalau pendapat itu batil. Tapi ingat, ini konsekuensi dari satu pendapat itu belum tentu jadi pendapat, juga menjadi pendapat orang yang punya pendapat tersebut. Nah, ini penting, membedakan dua hal ini penting supaya tidak salah paham, tidak salah baca. Maka bahaya bid'ah itu lebih unggul daripada dosa besar dalam dua hal, berkenaan dengan perbuatan bid'ahnya, kemudian yang berkenaan dengan pelakunya. Yang pertama, perkara atau perbedaan berkenaan dengan perbuatan. Dalam hal ini, perbuatan bid'ah. Wahuwa, perkara tersebut adalah wuku'uhu, jatuhnya dan status dari perbuatan bid'ah, itu adalah istidrokan ala syariah. Upaya untuk meralat, mengamandemen, merevisi syariat. Wanisbatan laha ilan naqsi, dan menisbatkan kalau syariat itu masih kurang dan belum sempurna. Dan wahtiyajaha, dan menisbatkan bahasa syariat itu perlu disempurnakan. Fal muhtari atil bid'ati, maka orang yang mengadakan bid'ah dengan perbuatannya berarti dia meralat syariat dan menisbatkan kepada iyaha ilan naqsi, dan mengklaim dan menisbatkan adanya kekurangan pada syariat, dan bahasanya syariat itu perlu disempurnakan. Hatta rotaba hadal fi'la, sehingga dia lakukan perbuatan itu, faja'alahu minha, kemudian dia jadikan perbuatan itu minha, bagian dari syariat. Nah, kalimat-kalimat ini adalah lazimul madhab, lazimul qaul. Konsekuensi dari pendapat ahli bid'ah yang melakukan bid'ah, konsekuensinya dia meralat, berupaya untuk meralat dan mengamandemen atau merevisi syariat. Konsekuensinya dia menganggap syariat belum sempurna. Konsekuensinya dia menilai bahasanya syariat perlu disempurnakan. Ini konsekuensi. Dan lazimul madhab laisa bimadhab. Konsekuensi dari satu pendapat itu bukan pendapat. Maka jangan punya anggapan, oh, ahli bid'ah itu punya pendapat syariat belum sempurna, sehingga dia bikin bid'ah. Ini belum tentu. Dia melakukan bid'ah dan dia pun meyakini bisa saja. Seorang itu melakukan bid'ah, bahkan mengembarinya. Dan dia beranggapan bahasanya syariat sudah sempurna. Di antara kesempurnaannya adalah kesempurnaan dengan kaedah. Dan kaedah menunjukkan boleh perbuatan semacam ini. Gitu. Ini bukan satu hal yang terlarang. Nah, maka kalimat-kalimat ini istidrokan ala syariah nisbatan laha ila naqsi wahtiyajaha ila takmili. Ini konsekuensi. Kenapa dihadirkan di sini? Karena kaidah fasadul lazim la yadulu ala fasadil malzumi. Kalau konsekuensi satu pendapat itu tidak benar, maka berarti pendapat tersebut tidak benar. Meskipun orangnya tidak menerima konsekuensi itu. Kemudian yang kedua, perkara berkenaan dengan pelaku. Yaitu pelaku bid'ah menjadikan bid'ah itu agama yang ya taqarrabu bihi, dia jadikan sebagai alat untuk mendekat kepada Allah. Dua perkara ini tidak ada pada dosa besar. Karena orang yang tenggelam dalam dosa besar tidaklah menginginkan dengan perbuatannya meralat syariat atau menisbatkan tidak sempurna pada syariat. Tidak pula berpandangan bahasanya syariat perlu disempurnakan. Tidak pula dia pelaku bid'ah tersebut, pelaku dosa besar tersebut, ya'udhuwa menilai dosa besar adalah agama yang bisa digunakan sebagai alat untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Falamma maka tatkala dan maka mengingat bahasanya bid'ah itu ikhtasat punya kekhasan dua poin ini, jadilah secara global, perhatikan ijmalan, secara global. Ya, bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih besar dorornya, bahayanya daripada dosa besar. Perhatikan syarat ijmalan. Secara global. Dengan bahasa yang lain, bid'ah itu lebih jelek daripada dosa besar, itu adalah dari sisi jenis. Dari sisi jenis bid'ah itu lebih jelek daripada jenis dosa besar. Namun bukan berarti semua bid'ah sampai bid'ah-bid'ah yang kecil itu lebih jelek daripada dosa besar, padahal dosa besar ini betul-betul besar dosanya. Semisal contoh yang lainnya, mungkin kalimat bebas, contoh bebas untuk memperhatikan perbedaan antara jenis dan anggota jenis. Contoh yang lainnya misalnya kita katakan, roti itu lebih enak daripada gorengan. Nah ini dari sisi jenis, bukan dari sisi anggota jenis. Karena boleh jadi sebagian gorengan lebih enak daripada roti. Roti yang kacau rasanya. Roti rasanya asin semua. Gitu. Itu lebih enak tempe goreng anget daripada roti itu. Namun secara kelompok, secara jenis, jenis roti itu lebih enak daripada jenis gorengan. Sebagaimana hal ini diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sarah beliau untuk Fathul Islam. Katakan wal maksudu intinya ana jinsal bid'ati asyaddu min jinsil kabairi. Intinya yang dimaksudkan oleh bab dan maksud para ulama dengan kalimat bid'ah itu lebih jelek daripada dosa besar adalah jenis bid'ah itu lebih jelek daripada jenis dosa besar. Walakin hunaka bida'un ba'dul kabair asyaddu minha. Ada bid'ah yang dosa besar itu lebih jelek daripada bid'ah itu. Fasyurbul khamri wa qatlun nafsi asyaddu min kathirin minal bid'ai. Maka dosa besar, minum khamar, bunuh orang, itu jauh lebih berbahaya, lebih jelek daripada banyak bid'ah. Apalagi bid'ah yang diperselisihkan. Semacam melafalkan niat, musolat, atau yang lain. Maka bunuh orang tentu jauh lebih besar daripada dosa bid'ah menurut ulama yang berpandangan kalau itu bid'ah melafalkan niat sholat. Ya, maka yang patut digarisbawahi jangan salah paham dan beranggapan bahasanya salah paham dengan judul ini bid'ah lebih jelek daripada maksiat dan beranggapan semua bid'ah lebih jelek daripada semua maksiat. Sehingga tidak boleh ada kalimat, ada dulu orang itu tidak kenal agama, mabuk-mabuk, judi dan yang lainnya, setelah itu insafnya berpindah kepada rajin zikir, namun zikirnya zikir yang bid'ah. Ya, karena tata cara zikir dengan yang tidak sesuai. Ya. Maka kemudian yang lebih jelek antara zikir dengan tata cara yang tidak dituntunkan, ataukah kemudian dulu jadi preman, mabuk, judi, zina. Jawabannya tentu, ini dosa besar dalam hal ini, maksiatnya lebih besar dosanya daripada bid'ah dalam bentuk tata cara zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan. Sehingga tidak boleh ada kalimat, lebih baik kambuh jadi preman lagi daripada rajin ke masjid namun bergelimang bid'ah seperti itu. Padahal bid'ahnya zikir jama'i yang zikir jama'i misalnya zikir rame-rame bareng-bareng yang tidak dituntunkan. Padahal jadi preman itu zina, judi, mendem dan khamr. Kemudian keluar kalimat semacam itu enggak. Itu kalimat keluar dari orang yang bodoh, bahasa halus untuk orang yang enggak faham, bahasa belak-belakan untuk orang yang enggak faham hal ini, kalimat ini. Bahasanya bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat atau dosa, itu maksudnya bid'ah dari sisi jenis. Kemudian wa amma bin nadhar ila tafsil al-adillah, adapun melihat rincian dalil, maka musannif rahimallahu taala menyebutkan untuk mewujudkan maksud judul bab beliau sebutkan 7 dalil. Dalil yang pertama surat An-Nisa 116, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Hubungan dalil ini dengan judul bab bahasanya bid'ah itu lebih mirip dengan syirik. Dari sisi dua-duanya sama-sama adalah alat untuk ibadah. Dan dua-duanya dijadikan sebagai agama. Maka bid'ah dan syirik itu punya berkumpul pada satu titik, yaitu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bid'ah pada saat itu a'zam lebih besar daripada dosa besar atau maksiat, wa ajdar dan lebih layak untuk mendapatkan hukuman. Karena miripnya bid'ah dengan kemusyrikan, dosa yang tidak akan Allah ampuni. Maka dikhawatirkan orang yang terjerumus dalam bid'ah tidak akan diampuni. Ya, maka kekhawatiran ini lebih besar daripada kekhawatiran terjadinya hal ini pada pelaku dosa besar. Fasaibul kabirati, maka orang yang melakukan dosa besar lebih diharapkan untuk mendapatkan ampunan dibandingkan penggemar bid'ah. Sehingga dari sisi ini bid'ah itu lebih bahaya, lebih jelek daripada dosa besar. Dan dalil yang kedua Surat Al-An'am 144. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah? Hubungan dalil dengan judul bab. Bahasanya mubtadi adalah di antara orang yang membuat kebohongan kepada Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka tidak ada siapapun yang lebih besar kezalimannya dibandingkan dia. Sedangkan pelaku dosa besar, layudanihi, tidaklah mendekati. Mendekati mubtadi fihata dalam masalah ini. Karena pelaku dosa besar tidak menjadikan dosa besar sebagai agama, tidak pula menisbatkannya kepada syariat. Sehingga bid'ah itu lebih jelek daripada dosa besar, karena di dalamnya terdapat unsur membuat kebohongan atas nama Allah. Dari yang ketiga firman Allah Ta'ala, supaya mereka memikul dosa mereka secara utuh pada hari kiamat dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Hubungan antara dalil yang ketiga dengan judul bab, orang kafir yang menyesatkan itu akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang dia sesatkan, dia akan pikul secara utuh. Demikian juga mubtadi yang menyesatkan. Artinya mubtadi yang mendakwahkan bid'ahnya, bukan mubtadi yang bid'ah itu hanya untuk konsumsi pribadinya. Maka mubtadi yang menyesatkan orang lain juga serupa dengan orang kafir yang menyesatkan. Ya, kesamaannya adalah sama-sama keduanya itu memperindah kebatilan. Watanwi al-nas dan menimbulkan ya, kesan dan image yang tidak benar al-nasi pada publik. Fitikhati malaysa dinan minad din. Karena menjadikan sesuatu yang bukan bagian dari agama sebagai agama. Maka balasan orang kafir yang menyesatkan dalam memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Demikian juga mubtadi yang menyesatkan dia memikul dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Dan ini tidak dijumpai pada pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar tidak menjadikan dosa besar sebagai agama. Seandainya dia nampakkan indah dosa kepada manusia, maka dia tidaklah mengesankan indahnya dosa kepada manusia dengan anggapan bahasa ini adalah kurbah. Amal ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun perlu diingat, ya, kalau ya, penggemar maksiat yang mendakwahkan maksiatnya tentu juga punya titik kesamaan dalam masalah memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Dalil yang keempat, sabda Nabi tentang Khawarij yang memerintahkan untuk membunuh Khawarij. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hubungan dalil yang keempat dengan judul bab ada pada sabda Nabi, bunuhlah mereka Khawarij. Ini perintah, amran bi, perintah dari Nabi kepada orang yang menjumpai Khawarij. Dan Khawarij adalah termasuk ahli bid'ah yang paling jelek. Maka orang yang menjumpai Khawarij diperintahkan untuk memerangi mereka karena bid'ahnya. Ini menunjukkan betapa besarnya kejelekan Khawarij. Walam ya'ti mithluh, dan tidak terdapat dalil semacam itu untuk memerangi pelaku dosa besar. Maka bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Dalil yang kelima, hadis jika kalian menjumpainya, jika aku menjumpai mereka Khawarij akan aku bunuh sebagaimana pembunuhan untuk kaum 'Ad. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hubungan dalil yang kelima dengan judul bab adalah Nabi mengkabarkan tentang tekadnya untuk memerangi Khawarij, hasman untuk memangkas bid'ah mereka. Ini adalah bentuk kesungguhan untuk menunjukkan kesungguhan fitakbihiha, menunjukkan jeleknya bid'ah. Dan tidak terdapat semisal dalil semisal ini untuk pelaku dosa besar, maka diketahui dan bisa disimpulkan bahasanya bid'ah itu lebih jelek daripada dosa besar. Seandainya ada yang bertanya gimana dengan hadis tentang sholat berjamaah, aku berkeinginan untuk memerintahkan ya, agar iqomah dikumandangkan, lantas aku sengaja pergi mendatangi sekelompok orang yang tidak mengikuti sholat jumat dan sholat jamaah, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Maka bagaimana jawaban dari iskal kebingungan ini? Jawabannya, Nabi SAW mengkabarkan tentang keinginannya dan tidak melakukannya. Adapun memanggil Khawarij, maka yang Nabi inginkan adalah tekad yang sudah bulat. dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja kalian jumpai bunuh mereka. Dan dalil yang keenam, hadis Nabi melarang untuk membunuh dan memerangi penguasa yang zalim selama mereka mengerjakan salat, diriatkan oleh Muslim bimaknahu. Ini diriatkan tidak dengan teksnya namun dengan maknanya saja. Hubungan antara dalil ini, yaitu dalil yang keenam dengan judul bab, bahasanya kezaliman para penguasa, bahwa zulmu ra'iyati, itu mendzalimi rakyat, itu salah satu dosa besar. Dan diharamkan memerangi para penguasa semacam itu selama mereka belum kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang dia katakan, ya, untuk memerangi Khawarij. Kalau untuk pelaku dosa besar semacam mendzalimi orang lain, Nabi tidak mengatakan bunuhlah atau perangilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi orang yang melakukan dosa besar, yaitu mendzalimi manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang yang punya bid'ah yang besar, yaitu bid'ah Khawarij. Maka ini menunjukkan bahasa bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Maka perhatikan, dosa besar yang berkonsekuensi diperangi, bid'ah yang berkonsekuensi diperangi adalah bid'atun azimah, bid'ah yang besar. Dari yang ketujuh, hadis Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ada seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, al-hadisah, diriatkan oleh Muslim. Namun perlu diingatkan, perlu diketahui bahasanya, tidak ada dalam riwayat Muslim redaksi siapa yang merintis dalam Islam sunnah jahiliyah. Sebagaimana yang waqa'ah terdapat pada rentetan redaksi yang dibawakan oleh musannif. Namun kalau redaksi dalam Sahih Muslim, siapa yang merintis dalam Islam sunnah yang jelek. Hubungan antara dalil yang ketujuh dengan judul bab ada pada sabda Nabi, siapa yang merintis dalam Islam perintisan yang jelek, maka dia memikul dosanya dan dosa semua orang yang mengikutinya, al-hadisah. Sunnah sayyi'ah itu maksudnya adalah bid'ah, karena dia dinisbatkan kepada Islam padahal dia bukan bagian dari Islam. Wa yablu, dan sampailah kejahatan sahibiha, ya, pelaku bid'ah, dia memikul dosanya dan yahmilu wizrohu, memikul dosanya, wa auzara, dan dosa orang-orang yang mengikutinya secara utuh. Sedangkan siapa yang mengajak untuk melakukan dosa, salah satu dosa besar, fa'inau yalhakuhu, maka akan menimpanya, dia akan menimpa dan memikul dosanya dan sebagian dosa orang-orang yang mengikutinya. Fala yakunu alaihi, maka tidak ada padanya, maka tidaklah dia dibebani dosa sebagaimana ma'alil fa'il, dosanya pelaku. Maka dosa pelaku yang mengikutinya itu tidaklah utuh untuk orang yang mengajak kepada maksiat. Nah, ini satu faedah penting dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ini bahasanya, dosa jariyah karena mengajak pada kejelekan, antara yang mengajak kejelekan kepada bid'ah dan kekafiran, itu berbeda dengan yang mengajak pada dosa dan maksiat. Dosa, perbedaannya pada kalimat kamilah. Ini. Kalau ya, kekafiran, demikian juga bid'ah, maka dosa jariyah yang terjadi adalah ya, memikul dosa semua orang yang mengikutinya kamilatan utuh. Sama persis dengan dosa pelaku. Namun kalau orang itu punya dosa jariyah karena ngajak-ngajak melakukan dosa besar dan maksiat, maka dia cuma memikul, maka tidak ada kamilah, karena dia cuma memikul dosanya, kalau dosanya utuh. Kalau dosa orang yang mengikuti, maka cuma ba'du saja. Wizruhu wa ba'du wizri manita ba'ahu. Faiftarikani, maka keduanya punya sisi perbedaan. Bahasanya pelaku bid'ah memikul dosa para pengikutnya secara utuh. Adapun pelaku maksiat, maka dia memikul satu bagian dari dosa orang-orang yang mengikutinya. Wadalilu dalil pembedaan ini adalah ayat dan hadis. Dalil ayat firman Allah Ta'ala, siapa yang yashfa' syafa'atan sayi'atan, melakukan syafaat yang jelek, maka baginya kiflun minha, bagian darinya. Ay hadzun, bagian minha dari sayi'ah. Al-kiflu maknanya anasibu, bagian. Jadi tidak utuh. Tidak utuh, cuma bagian saja. Adapun hadis, tidaklah ada satu nyawa yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam terdahulu itu mendapatkan kiflun, perhatikan. Kiflun, bagian minha darinya. Karena dialah yang pertama kali merintis pembunuhan. Muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Maka kiflun saja, tidak utuh. Maka yang disebutkan dalam ayat dan hadis adalah jenis dosa al-mu'adzama yang lebih dinilai lebih besar daripada dosa besar. Wa fihima, maka di ayat dan hadis keduanya kembali kepada al-ayat dan hadis. Yakunu lahu haddun min, maka bagi orang yang mengajak-ajak ya, maka dia mendapatkan bagian dari dosa orang-orang yang mengikutinya. Adapun bid'ah, demikian juga kekafiran, takunu alaihi dunubuhum fiha kamilah. Maka dosa-dosa mereka, dosa-dosa itu menimpa mereka, dipikulkan kepada mereka kamilah dan utuh, sama persis dengan dosa pelaku. Dan dalil yang ke-8 hadis Abu Hurairah, man da'a ila huda, kemudian lanjutannya man da'a ila dolalah, diatkan oleh Muslim secara makna, semakna dengan hadis jari yang telah lewat. Ya, hubungan antara dalil yang ke-8 dengan judul bab ada pada sabda Nabi, siapa yang mengajak pada kesesatan. Kemudian Nabi jadikan alaihi minal wisri, dia menanggung dosa ya, berupa wisrahu, dosanya dan dosa orang mengikutinya, tanpa mengurangi min auzarim syai'an, dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca, kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Maaf Ustaz, ketika dalam dalil terdapat fi'il qatala, bagaimana cara mudah untuk membedakan artinya antara diartikan membunuh atau diartikan memerangi atau memusuhi? Dari kata kerjanya beda. Kalau qatala itu membunuh, kalau qatala memerangi. Dan perlu diingat bahasanya, kalau boleh dibunuh maka tentu lebih boleh diperangi. Dan perlu diingat bahasanya memerangi tidak mesti membunuh. Boleh jadi cuma cukup untuk melumpuhkan. Nah. Kemudian yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk yang termasuk bid'ah yang besar, apakah hanya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah seperti khawarij dan lain-lain, atau ada yang lainnya lagi Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, bid'ah yang kabirah yang besar ya identik dengan akidah atau berkenaan dengan akidah. Ini bid'ah khawarij dan yang lainnya, demikian juga bid'ah yang membatalkan keimanan semacam minta-minta kepada orang dah mati. Maka ini ya, bid'ah yang besar. Nah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.